Sunnah berjemaah Al-Bal Baradu Al-Fatullah Qala Syekh Salih Al-Fawzan Hazirullah Al-Islam wa Sunnah. Pada bab yang baru, bab Islam itu adalah sunnah. Islam adalah sunnah. Qala al-muallifu al-imam Al-Bal Baradu Rahimahullah, berkata muallif penulis kitab ini Al-Imam Al-Bahari rahimahullah, i'lam, ketahuilah, annal islama huwa sunnah, sesungguhnya Islam itu adalah sunnah. Wa sunnata hiyal islam, dan sesungguhnya sunnah itu adalah Islam. Wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhir. Dan tidak akan tegak salah satu dari keduanya kecuali bersama dengan yang lainnya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa qawluhu i'lam, ucapan mu'allif rahimahullah, i'lam, ketahuilah, hadhihi kalimatun lil ihtimam, ini kata untuk menunjukkan akan pentingnya perkara yang sudah disampaikan. Ketahuilah, ilmu ilah, i'lam ay ta'allam, pelajarilah. Masya Allah, jadi perkara yang dibahas oleh beliau rahimahullah di bab ini adalah perkara yang sangat penting. Beliau mengajarkan kepada kita, i'lam, ketahuilah, pelajarilah, ya, wa kaifa ta'lam anna al-islam huwa sunnah idza ta'lam ta'lim. Bagaimana engkau akan tahu sesungguhnya Islam itu adalah sunnah? Yaitu ketika engkau belajar. Islam adalah sunnah. Sunnah itu adalah Islam. Atau sebelum itu, hadirin barakallahu fikum, yang dimaksud sunnah di sini bukanlah sunnah dalam definisi fuqaha. Karena terminologi sunnah, ya, kata sunnah, istilah sunnah ini kalau didefinisikan di sisi para ulama fikih, artinya sunnah ini adalah perkara yang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan gak apa-apa. Ya, sunnah ini kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ya, barakallahu fikum. Tidak berdosa. Ini menurut istilah para fuqaha. Hanya saja yang dimaksud sunnah di sini adalah sunnah yang bermakna segala apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Itu namanya sunnah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, ya, fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang dengan sunnah. Kalimat ini, fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku. Yang dimaksud sunnah di sini adalah segala apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dipahami makna sunnah dalam dua definisi tadi. Ya, segala apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah Islam. Itulah sunnah dan itulah Islam. Ya. Dan Islam itu adalah segala apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian beliau Syekh Shalal Fauzan hafizahullah menyebutkan, ya, kita diperintahkan untuk belajar. I'lam. Ya. Kalimatun yu'ta biha lil ihtimam bima ba'da. Satu kata yang dibawakan, ya, untuk menunjukkan pentingnya perkara yang akan datang setelahnya. Ya. Sebagaimana beliau menyebutkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dengan lafaz fa'lam, ilmuilah. Ya. Belajarlah. Apa yang harus dipelajari? Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Masalah apa ini? Masalah tauhid. Ya. Penting luar biasa. Masalah yang paling prinsip dalam Islam. Masalah kalimat la ilaha illallah. Di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan dengan lafaz fa'lam, ilmuilah, pelajarilah. Karena memang permasalahan tauhid itu penting sekali, penting luar biasa. Ya. Ya, ini dia makna la ilaha illallah. Pelajari apa itu makna la ilaha illallah. Ya, jangan cuma mengatakan di lisan saja, tapi prakteknya itu menyelisihi ucapannya. Ya. Kenapa? Karena dia enggak tahu apa arti la ilaha illallah. Ya, makna la ilaha illallah dia enggak paham, sehingga ternyata dia mengucapkan dengan lisannya, perbuatannya menyelisihi kalimat la ilaha illallah. Ini yang banyak terjadi di zaman sekarang. Ya, apa artinya la ilaha illallah? La ma'bud, la ma'buda bihaqqin illallah. Ya, tidak ada sesembahan yang benar diibadai, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai kecuali hanya Allah. Jadi semua sesembahan yang selain Allah itu batil. Walaupun disembah, walaupun dipertuhankan. Nah, kalimat ini begitu pentingnya sehingga Allah Azza wa Jalla menyebutkan dengan lafaz fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, pelajarilah. Ya, bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar, sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Baik. Ya, wa'mal bih dan amalkan. Ya. Jadi setelah diilmui, diamalkan. Setelah tahu, ya, kalimat la ilaha illallah tinggal diamalkan. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika berdakwah kepada orang-orang musyrikin Quraisy, mereka enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa mereka enggak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena mereka ngerti maknanya dan ngerti konsekuensinya. Kalau udah mengucapkan la ilaha illallah berarti enggak boleh menyembah apapun kecuali hanya Allah azza wa jalla. Ya, enggak boleh lagi menyembah orang-orang yang sudah mati, enggak boleh lagi menyembah para malaikat, enggak boleh lagi menyembah para kuburan para nabi, enggak boleh menyembah batu, gunung, ya, dan yang lain. Sehingga mereka enggak mau mengucapkan. Ya. Karena konsekuensinya kalau sudah mengucapkan harus diamalkan. Harus diamalkan, tinggalkan semua sesembahan selain Allah. Ya. Tapi di zaman sekarang aneh. Banyak orang ucapkan la ilaha illallah tapi enggak ngamalkan. Karena enggak ngerti maknanya. Ya, sehingga banyak masih, ya, walaupun dia sudah mengucapkan la ilaha illallah tapi ternyata masih menyembah selain Allah. masih bertawasul kepada sesama, masih meminta kepada kubur, masih meminta kepada orang mati, ya, menghadiahkan al-fatihah kepada ya orang yang sudah mati. Harapannya orang yang sudah mati tadi bisa menyampaikan doa kita kepada Allah, bisa mengantarkan doa kita agar dikabulkan di sisi Allah Azza. Dan ini yang dikatakan sebagai peribadatan kepada orang-orang yang sudah mati. Ya, fatal man azana Allah yakum, padahal mereka mengucapkan la ilaha tiap hari, zikirnya la ilaha, tapi enggak ngerti makna. Ya. Kenapa? Karena mereka enggak paham artinya, enggak belajar. Sehingga kembali ke sini, kita wajib belajar. Ya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dari fa'ala. Ya. Belajar. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 98. Syekh Shalal Fauzan rahimahullah menyebutkan firman Allah surat Al-Maidah ayat 98, "I'lamu annallaha syadidul iqabi wa annallaha ghafurur rahim." Ketahuilah sesungguhnya Allah itu sangat keras siksaannya, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, fatati kalimatu i'lam aw alam lihtimami lima ba'dah. Maka didatangkan kata i'lam. I'lamu sama maknanya, cuma ini jamak. Ketahuilah oleh kalian semuanya. Kenapa Allah Azza wa Jalla menyebutkan demikian? Lil ihtimam lima ba'dah. Karena penting sekali apa yang tadi disampaikan sesungguhnya. Dari sini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ini meneladani atau mencontoh Allah Azza wa Jalla di dalam membawakan konteks i'lamu, ketahuilah, ilmuilah. Nah, perkara apa yang sangat penting yang ingin beliau sampaikan? Yaitu permasalahan Islam, al-Islam wa sunnah, wal sunnah hiya Islam. Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu adalah Islam. Ya. Wala yakum wahaduma illa bil'akhar. Salah satu tidak akan bisa tegak kecuali dengan yang lainnya. Ya. Kita baca di syarahnya. Hadirullah, ya'ni al-Islam wa tariqah allati ja'a biha rusul. Apa Islam ini, definisi Islam sekarang? Beliau ingin mendefinisikan apa sih Islam? Kata Syekh Hafizullah, Islam adalah jalan allati ja'a biha rusul, yang dibawa oleh para rasul, itu Islam. Jadi kalau ditanya Islam dalam makna umum adalah Islam ajaran yang dibawa oleh para anbiya, para rasul. Alaihi wassalatu wassalam. Wa kullu rusuli ja'u bil Islam. Setiap rasul itu membawa ajaran Islam. Wa kullu nabiyyin da'a ila Allah. Setiap nabi itu mengajak ke jalan Allah membawa ajaran Islam. Ya, nabi yang pertama. Ya, nabi yang terakhir, semuanya dakwahnya Islam, ajarannya Islam. Ya. Tayyib. Wa ja'a bi syari'atin min 'indillah. Mereka datang membawa syariat dari sisi Allah. Fadzalika huwal Islam, dan itu adalah ajaran Islam. Tapi Islam dalam makna yang umum. Ya, Islam dalam makna yang umum. Sehingga Nabi Ibrahim ajarannya apa? Islam. Nabi Nuh agamanya apa? Islam. Ya. Nabi Syu'aib, Nabi Lut, Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf, dan seterusnya. Semua para nabi, semua para rasul, itu ajarannya Islam. Alaihi wassalatu wassalam. Ya. Khabari man azam alaikum, tapi Islam dalam makna yang umum. Islam dalam makna yang umum. Dan mereka umatnya yang beriman dengan para nabi tersebut, muslimin. Ya. Umat yang beriman dengan para nabi tersebut, mereka muslimin. Ya, orang-orang yang Islam. Barakallahu fiik. Ya, hanya saja syariat yang diajarkan itu berbeda-beda. Ya. Syariat yang diajarkan itu berbeda-beda. Seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, syariat di zaman dulu Kalau ada orang mencuri, ya, hukumannya apa? Hukumannya suruh jadi budak selama satu tahun. Jadi budak bagi orang yang dicuri barangnya selama satu tahun. Kalau di syariatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencuri, kalau lebih dari seperempat dinar kurang lebih 1,07 ya, itu dipotong tangannya. Kalau dalam ajaran syariatnya beda, ya, likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaj. Kata Allah Azza wa Jalla, setiap tiap dari Nabi dan Rasul kami jadikan syariat dan metode beragama yang berbeda, ya. Tapi kalau dalam urusan akidah sama, tapi syariatnya kadang ada perbedaan. Sholat, zaman dulu sholat enggak para Nabi, sholat. Ya, sholatnya kaum muslimin, umatnya Muhammad, Nabi Muhammad SAW, sholatnya itu beda tata caranya. Kalau zaman dulu, kalau sholat harus di tempat ibadah mereka, harus di masjid-masjid mereka. Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW, sholat di mana saja boleh. Ya, kalau memang dia enggak bisa menemukan masjid. Ya. Kata Rasulullah SAW, فَيِّمَّ الرَّجُلٍ مِنْ أُمَّتِي ya, أَدْرَقَدْهُ الصَّلَيْتُ فَلْيُسَلِّي. Umat mana saja dari, orang mana saja dari umatku yang dia mendapati waktu sholat, silahkan dia sholat di mana saja. Ya, kalau zaman dulu harus di masjid. Ya, ini sedikit berbeda. Jadi kembali ke sini, para nabi terdahulu ajarannya Islam. Ya, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Islam bermakna umum. Qala rahimahullah, "Fal Islamu ibadatullahi wahdah fi kulli waqtin bima syara'." Maka Islam adalah beribadah kepada Allah semata. Ya, beribadah kepada Allah semata fi kulli waqtin bima syara'. Pada setiap waktu sesuai dengan syariatnya. Jadi, setiap tiap barakallahu fikum, Nabi syariatnya berbeda. Ya, setiap rasul kadang syariatnya berbeda. Baik. Jadi yang namanya Islam adalah bagaimana cara beribadah kepada Allah semata, menjauhi kesyirikan. Ya. Menjauhi kesyirikan. Kenapa hadirin? Karena yang namanya ajaran inti para nabi dan rasul itu tauhid. Ya. Ajarannya sama kalau dari segi akidah. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu ath-thaghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat satu orang rasul, tugas mereka an ya'budu Allaha wajtanibu ath-thaghut. Sembahlah Allah, tinggalkan tauhid, tinggalkan kesyirikan. Ya, jadi para nabi, para rasul akidahnya itu sama. Sampai meyakini Allah di atas langit, iya. Mereka semuanya meyakini Allah di atas langit. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyatakan Allah itu di atas langit, demikian juga nabi-nabi terdahulu. Misalnya, kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Ya, Nabi Musa itu ternyata mendakwahkan kepada Fir'aun dan kaumnya bahwasanya Allah itu ada di atas langit. Sehingga Fir'aun karena kesombongannya, Fir'aun mengatakan apa? Fir'aun mengatakan kepada pembesar, ya, bangsawan dari kaumnya yang bernama Haman, ya Haman ibnu lisarha la'alli ablughul asbab asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunuhu kadhiba. Wahai Haman, ya, bangunkan untukku bangunan-bangunan yang tinggi, buatkan untukku gedung-gedung yang tinggi, ya, la'alli ablughul asbab, ya, agar saya bisa mencapai tingkatan-tingkatan yang tinggi tadi. Untuk apa? Fa'attali'a ila ilahi Musa. Saya ingin melihat Tuhannya Nabi Musa. Karena Musa bilang Allah ada di atas langit. Musa bilang Allah ada di atas. Sehingga saya ingin, ya, dibangunkan bangunan-bangunan yang tinggi. Masya Allah. Ya, Allah alam bisawab, apakah ini piramid yang ada di Mesir dan seterusnya itu merupakan bukti. Ya, yang jelas dalam Al-Quran disebutkan demikian. Ya, bahwasanya Nabi apa bahwasanya Fir'aun itu minta dibangunkan gedung-gedung tinggi, bangunan tinggi untuk melihat Tuhannya Nabi Musa. Ya, dalam keadaan apa? Dipahami di sini berarti Nabi Musa mengajarkan, mendakwahkan kepada Fir'aun, Allah ada di atas langit. Ya, Allah berada di atas langit. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fanifidin barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya, Islam akidah, ya, ajaran Islam itu merupakan akidah para anbiya, para rasul dari zaman dulu sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama akidahnya, sama. Dan ini maknanya Islam secara umum. Ya. Baik. Kemudian beliau melanjutkan. Wa qad syara'a Allahu lil anbiya'i syara'a ila ajal. Dan Allah memberikan syariat, menetapkan syariat untuk para nabi, syariat-syariat yang sementara. Kalau nabinya sudah meninggal, syariatnya terhapus. Baik. Summa yansakhuha, lalu dihapus, syariatnya dihapus. Fa idza nusikhat kana al-amalu bin nasikh wal Islam. Kalau sudah dihapus, maka ajaran yang menghapus tersebut itu namanya Islam juga. Ya, kayak tadi ya, terkait dengan apa? Syariat yang berbeda-beda. Ya. Dulu di zaman Nabi Yusuf minta jabatan, ya, itu dibolehkan. Kalau di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta jabatan enggak dikasih. Dibolehkan. Nabi Yusuf dulu menyatakan, "Ij'al li khazainal ardh inni hafizun 'alim." Ya, jadikan aku sebagai bendahara negara. Kenapa? Saya ini bisa menjaga. Saya ini tahu ilmu yang seperti ini. Ya, tapi ketika datang ajaran Islam, ya, "Inna la nu'ti hadzal amra ila man sa'ala." Kata Rasulullah SAW, "Oh, kamu qala alaihi wasallam, kami enggak akan memberikan permasalahan ini kepada orang yang memintanya, minta jabatan. Kami enggak akan ngasih," kata Rasulullah SAW. Ya, jadi ada sedikit perbedaan. Terus mana yang Islam? Yang Islam adalah yang mengganti atau yang menghapus. Ajaran Nabi Yusuf sudah dihapus. Ya, itu tinggal Islam zaman dulu, zamannya Nabi Yusuf alaihi wasallam. Tapi Islam di zaman Nabi Muhammad, ini Islam yang menghapus dan ini yang Islam yang dipakai sekarang ini. Ya. Ila an nusikhat tilkal syara'i'u bi syari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam sampai dihapus dengan, ya, syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang dulu semuanya sudah terhapus. Ya, walaupun pernah, ya, ada diamalkan di muka bumi. Tapi itu sudah bukan lagi ajaran Islam yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi ma'asyiral rahiman wa rahimakumullah, ya. Setiap nabi dan rasul semuanya ajarannya Islam, tapi Islam bermakna umum. Ya, Islam yang lebih khusus lagi, Islam yang bermakna khusus adalah Islam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Yaqulullahu jalla wa ala, Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 38-39, likulli ajalin kitab. Ya, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Setiap waktu periode nabi itu ada ajaran tersendiri. Ya, setiap periode nabi ada ajaran tersendiri, syariat tersendiri. Ya, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah menghapus ajaran-ajaran tersebut sesuai dengan yang Allah kehendaki, dan Allah juga menetapkannya. Wa indahu ummul kitab, dan di sisinya ada ummul kitab. Nah, kembali ke sini, masyaallah rahiman wa rahmatullah. Ya, inilah makna Islam secara umum. Ya, fal islamu huwa ma ja'at bihi rusul. Maka Islam itu adalah semua ajaran yang dibawa oleh para rasul. Ya. Minad dakwah, apakah berupa dakwah wal amal, ya, dan amalan, fi kulli waqtin bihasabih, pada setiap waktu sesuai periodenya, ila an ja'at ba'thatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, semua syariat yang dulu, Islam-Islam yang dulu sudah dihapus. Enggak berlaku lagi. Ya, tidak berlaku lagi. Kenapa hadirin? Karena ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang ya membawa ajaran yang menghapus seluruh ajaran Nabi terdahulu. Ya, kata Rasulullah sallallahu wasallam ya dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi ma yasma'u bi. Ya, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah. Yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ashabina. Tidaklah mendengar diriku, tidaklah mendengar dakwahku dari umat ini, apakah Yahudi atau Nasrani, lalu dia mati tidak beriman dengan ajaranku, maka dia adalah penghuni neraka. Ya, jadi ada umatnya Nabi Musa, ada umatnya Nabi Isa, tapi karena dalam keadaan tidak mau beriman dengan Rasulullah, maka dia masuk neraka. Walaupun dia mengamalkan Injil, walaupun dia mengamalkan Taurat yang asli yang belum dirubah. Ya. Baik. Walaupun dia mengamalkan kitab apa yang asli Injil asli ini, ya. Ada yang bilang Injil apa? Atau Injil Bible apa? Baik. Ya, Talmud, Taurat yang asli. Kalaupun masih ada Taurat yang asli, Injil yang asli, itu enggak akan bisa ya menjadikan seorang diterima di sisi Allah azza wajalla. Ya. Kata Allah azza wajalla, "Inna dina 'indallah al-Islam." Agama, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Islam yang makna khusus. Ya, ini Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Tapi ketika zaman dulu, ketika Nabi Muhammad SAW belum diutus, nah, ya, maka mereka yang beriman dengan Injil dari umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, maka mereka ahli jannah, ya, masuk surga. Ketika Nabi SAW belum diutus, ya, orang-orang yang beriman dengan Taurat, beriman dengan Nabi Musa, ya, mereka muslimin, mereka masuk surga, ya, masuk surga. Ya. Demikian juga orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, mereka masuk surga. Ya, hanya saja hadirin, ya, ketika Nabi Musa sallallahu sudah diutus, maka enggak ada lagi diterima Islam mereka. Harus ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, harus ikut Nabi Muhammad. Ya, jadi Islam bermakna umum, maksudnya Islam yang ada di zaman setiap para nabi, para rasul. Ya, mereka ahli surga. Iya, mereka ahli surga. Umatnya Nabi Musa masuk surga, umatnya Nabi Isa masuk surga. Ya, yang beriman dengan Nabi Isa, yang beriman dengan Nabi Musa, ya masuk surga. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan ahlul jannati 20 wa 100 saf. Penduduk surga itu ada berapa? 120 saf, 120 baris. Ya. Samanuna minha min hadhil ummati. Yang 80 baris itu dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa arba'una min sa'iril umam, 40 barisnya itu dari umat-umat yang lainnya. Ya. Jadi umat yang paling banyak dari kalangan ahli surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini umat Islam. Ya. Dan umat yang lainnya yang 40 baris, ya, yang 40 baris dari 120, 80-nya 80 baris umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang 40 baris ini umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi terdahulu. Ya, yang berislam di zaman Nabi-Nabi tersebut. Ya, jadi demikian. Ya, Islam dan apa namanya, Islam zaman dulu dan pengikutnya itu juga masuk surga. Tapi ketika sudah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ada lagi yang dikatakan Islam kecuali Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya enggak akan diterima oleh Allah azza wajalla. Baik ya. Ada beliau hafizahullah. Ya. Masalah Islam huwa ma jaa bihi duna ghairi. Kalau sudah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Islam adalah apa yang dibawa, ya, apa namanya, oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Selain itu bukan Islam lagi. Zaman sekarang ada orang beriman dengan Injil, bukan Islam, bukan ahli surga mereka. Beriman dengan Taurat, bukan ahli surga. Ya, bukan ahli surga. Sampai-sampai pernah Umar bin Khattab radhiyallahu taala mau pegang lembaran Taurat. Pegang apa? Lembaran Taurat. Maka Rasulullah SAW marah. Beliau langsung mengatakan, Amutahawwikun anta ibn al-Khattab. Apakah kamu masih ragu, wahai Umar bin Khattab? Ya. Padahal Umar radhiyallahu taala cuma ingin lihat kebaikannya. Lembaran Taurat, ini firman Allah ya. Taurat yang masih asli itu firman Allah. Ya. Kalamullah. Ternyata ketika hendak dipelajari oleh Umar radhiyallahu taala dilarang oleh Rasulullah SAW. Beliau langsung mengatakan, ya, "Lamakana akhi Musa hayyan ma wasa'ahu illa tibai." Kalau seandainya Nabi Musa masih hidup, dia enggak ada kelapangan bagi beliau kecuali harus ikut diriku, ikut Islam, ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi inilah Islam bermakna khusus sekarang. Apa itu Islam bermakna khusus? Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Ya, dalam Al-Qur'an yang dipraktikkan oleh beliau alaihi salatu wasallam. Ya. Qala faman baqiya 'ala al-adyan as-sabiqah wa lam yu'min bi Muhammadin alaihi salatu wasallam fa laysa bi muslim. Maka barang siapa yang terus berada pada agama terdahulu, tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan muslim. Aitu lam yanqatlillahi azza wajal, tatkala dia enggak mau tunduk kepada Allah. Wa lam yuti' hadza ar-rasul, tidak taat sama rasul ini. Di anna makana alaihi qarintaha wa musiqa, karena ajaran yang dia pegangi sudah selesai, habis, sudah dimansuh, sudah dihapus. Wal baqa 'alal manhum laysa dinan lillah. Ya, dan tetap mengamalkan ajaran yang sudah dimansuh, maka itu bukan ajaran Allah. Innamal 'amalu binnasi' wa din. Sesungguhnya beramal itu adalah dengan agama yang menghapus. Ya, agama Islam itulah agama yang ini. Jadi pada mana dengan itu? Ini definisi Islam. Ya, daripada definisi daripada Islam semacam tadi. Baik, kemudian qauluhu wa sunnatun yal Islam la farqa bainahuma. Sunnah itu adalah Islam, tidak ada beda. Ya. Jadi sunnah, apa itu sunnah ya? Oh, tadi sudah. Ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah. Ya, ada yang wajibnya. Ya, ada yang sunnahnya. Ada yang apa namanya? Ya. Semua dari hukum-hukum syariat. Ya, oh yang ini makruh, yang ini haram. Itu semuanya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang namanya sunnah adalah semua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, idza fasarna sunnah bi thariqah. Apabila kita menafsirkan sunnah adalah jalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan demikian, itu sunnah. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kalau kita ya misalkan hendak makan hendaknya tangan kanan, menggunakan tangan kanan, itu sunnah. Sunnah beliau alaihi salatu wasallam. Ya. Dan hukumnya gimana? Makan dengan tangan kanan wajib. Kalau kita makan dengan tangan kiri, berarti kita menyelisih sunnah dan kita berdosa. Kenapa? Karena menyelisih kewajiban yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi semua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah sunnah, dan ini yang harus kita pelajari. Semua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah Islam. Dan itu juga sunnah. Ya, sehingga seperti yang ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma khuluqu Rasulillah?" Apa akhlaknya Rasulullah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Qalat khuluquhu kana khuluquhul Qur'an." Adalah akhlaknya Rasulullah itu Al-Qur'an. Nah, kita tahu Islam itu dijabarkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mempraktikkan Al-Qur'an? Ya lihat Rasulullah alaihi wasallam. Itulah praktek daripada Al-Quran ada pada diri Rasulullah Alaihissalatu Wasallam, dan itu namanya sunnah. Ya, sunnah yang harus kita ikuti, dan itu adalah Islam. Ya, itu adalah Islam. La yaqumul Islam illa bi sunnah, enggak bisa tegak Islam kecuali dengan sunnah. Kalau ada orang mengaku Islam tiba-tiba enggak mau menerima ini loh ajarannya Rasulullah. Ini bimbingan Rasulullah, dia enggak mau terima. Maka itu timpang. Dia belum berislam. Ya, la taqumus sunnatu illa bil Islam. Tidak bisa tegak sunnah kecuali juga dengan Islam. Alladhi yad'i al-Islam wa la ya'man bi sunnah ay tariqati Rasul laisa bi muslim. Kata beliau, ini penting. Dan orang yang mengaku Islam, saya Muslim, saya Islam, tapi dia layak melalui sunnah, tidak mengamalkan sunnah, tidak mengamalkan ajaran Rasulullah, maka dia laisa muslim, bukan seorang Muslim. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ya, karena apa? Seorang Muslim itu sangat tunduk kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seorang Muslim itu sangat tunduk kepada Rasulullah SAW. Kalau dia mengaku Muslim, kok nggak mau ikut sunnah Rasul, ajaran Rasul, maka itu bukan Muslim. Ya, walladhi ya'lamu sunnah wa la yuslimu lillah, laisa bi Muslim. Demikian juga orang yang mengetahui sunnah, tapi dia tidak berislam dengan Allah. Ya, laisa bi Muslim. Dia bukan Muslim. Wa in arafa sunnah, walaupun dia tahu sunnah. Ya. Alabudda min al-jam'i bainahuma, harus dijamak keduanya. Ya. Ketika seorang mengaku muslimin, dia harus mengajarkan, menjalankan semua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian juga dia harus berislam kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan seluruh amal ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah rahiman wa rahimah. Demikian ya, sehingga kesimpulannya Islam itu adalah sunnah. Ya, dan sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua itu adalah ajaran Islam yang kita semuanya wajib mempelajarinya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita insyaallah dalam ibadah di waktu yang akan datang. Subhanallahumma wa bihamdihi, syukur alladzi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.